Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda mendengarkan reportase Radio Kuningan bersama saya Ihsan. Hadirnya aplikasi Radio Kuningan yang setiap hari selalu bertambah para installernya. Bukan hanya radioku yang dinikmati dimanapun belahan dunia yang berjaring internet. Kini aplikasi Radio Kuningan juga bermanfaat sebagai sarana rekomendasi produk untuk maslahat umat. Berikut ini tanggapan Kang Didin, Desa Taraju. Nama saya Didin Hasanuddin dari Desa Taraju, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Kegiatan berjualan kelontongan di daerah Taraju. Alhamdulillah dengan adanya aplikasi radioku, saya bisa berjualan sambil memenuhi kebutuhan terutama dari lampu. Dan insya Allah hasilnya bisa untuk bersolawat. Dan segera install aplikasi dari radioku, banyak manfaatnya. Demikian reportase Radio Kuningan. Sebarkan manfaat aplikasi Radio Kuningan dan jangan lupa update bagi Anda yang sudah menginstalnya. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.